Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obat-obatnya. Ini termasuk kitab yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan telah kita baca bersama bahwasannya Al-Quranul Karim adalah obat, bukan hanya penyakit hati seperti asyirik wan nifaq, kemunafikan, wal kibr, kesombongan, wal hasad, waria, bukan hanya obat bagi penyakit hati, tetapi Al-Quranul Karim juga obat bagi penyakit badan. Dan ini termasuk nikmat Allah yang sangat besar dengan diturunkannya Al-Quranul Karim, syifaun lima fis sudur, sebagai obat bagi penyakit yang ada dalam hati, dan juga obat bagi penyakit badan. Telah kita baca bersama kisah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi, tentang kisah seorang yang disengat hewan yang berbisa sampai lumpuh, tidak bisa berjalan, berbagai macam obat dan upaya telah ditempuh, tidak memberikan hasil. Namun ketika sahabat Abu Sa'id Al-Khudri membacakan suratul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah kepada orang ini yang sakit, sembuh walhamdulillah. Seperti tidak pernah sakit seperti itu. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah obat bagi penyakit mata, penyakit badan. Kisah ini sudah kita baca dan beberapa faedah juga telah kita ambil dari kisah tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, beliau menyebutkan bahwasannya ya, Al-Quran sebagai obat. Ya. Ketika dibacakan kepada orang yang sakit, mungkin ada yang mengatakan, saya sudah baca, sudah saya bacakan, namun tidak ada hasilnya. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya, tidak berarti kemudian Al-Quran bukan obat. Kenapa kita mengambil ucapan orang ini yang mengatakan, saya sudah baca Al-Quran tapi tidak sembuh? Jangan ini yang dijadikan sebagai dalil. Yang kita jadikan sebagai dalil adalah tadi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Coba lihat, bukankah di sini Abu Sa'id Al-Khudri membacakan suratul Fatihah kemudian disembuhkan? Kemudian ketika sampai berita ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi membenarkan. Jadikanlah ini sebagai dalil. Adapun ketika ada seorang yang membacakan Al-Quran kepada orang yang sakit, kemudian secara lahiriah ternyata tidak sembuh, bukan Al-Qurannya yang salah, bukan berita dari Allah dan Rasulnya yang salah, tetapi mesti ada sesuatu yang menjadi sebab, yang menjadi penghalang sembuhnya penyakit orang ini, atau pengaruhnya yang tidak begitu tampak. Oleh karena itu, Ibnul Qayyim rahimahullah ya, mengingatkan sebuah masalah yang penting. Sedikit saya ulangi di sini. Walakin hahuna amrun yambaghi attafattun lahu. Tetapi di sini perlu ada sesuatu yang kita perhatikan. Wahuwa, yaitu annal adhkara wal ayat wal ad'iyah. Bahwasanya zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, ayat-ayat Al-Quranul Karim yang Allah turunkan, yang itu semuanya adalah obat yang biasa dibacakan kepada orang-orang yang sakit. Yakinilah bahwasanya semua ini bermanfaat. Al-Quran adalah obat. Zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi adalah obat. Walakin, tetapi, di sana ada faktor yang lain yang diperlukan dan dibutuhkan, yaitu apakah orang yang kita bacakan Al-Quran tersebut mau menerima atau tidak. Bisa jadi orang yang kita bacakan Al-Quran kepadanya, dia tidak beriman, tidak yakin, bahkan tidak percaya bahwasanya Al-Quran adalah obat. Ini bisa menjadi sebab tidak tampak pengaruh dari apa yang kita bacakan. Atau dari sisi yang lain, perlu adanya kekuatan, semangat orang yang membaca Al-Quran ini. Juga dibutuhkan keyakinan. Quwatu himmatil fa'il. Semangat, keyakinan dari orang yang membacakan Al-Quranul Karim. Ini seperti obat-obatan yang lain. Obat kimia, kimia yang kita makan, ya, atau obat yang dimasukkan melalui apa, suntikan, ya, itu obat. Tetapi terkadang orang yang sakit tidak mau menerima obat tadi, ya, diinfus sudah dimasukkan tidak mau masuk, justru yang keluar malah darah. Obat tidak mau masuk, infus tidak mau masuk, justru yang keluar adalah apa, darah. Tidak mau masuk, memang tidak mau masuk. Pengaruhnya tidak ada, karena memang badan orang ini tidak mau menerima obat. Wabillahi taufiq. Atau karena terlalu besarnya, kuatnya penyakit yang ada padanya, sehingga pengaruh dari obat yang masuk kepadanya ini, ya, tidak begitu tampak, walaupun ada pengaruhnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, ketika ada orang yang sakit, kemudian dibacakan Al-Quranul Karim, kemudian tidak tampak adanya pengaruh, jangan sampai seorang justru su'udzon kepada berita-berita Allah, tidak percaya dengan berita-berita Rasul. Kita tetap meyakini apa yang Allah kabarkan hak benar, apa yang disabdakan oleh Nabi hak benar, sidq, hak benar, tidak salah. Tetapi ya, tidak tampaknya pengaruh dari obat yang dibacakan ini karena ada sebab-sebab tadi. Naam. Wabillahi taufiq. Ini yang terakhir kita baca, seingat saya, pada kesempatan yang telah lalu. Sekarang kita masuk kepada masalah berikutnya. Setelah Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah obat, maka beliau berpindah kepada obat yang kedua, yang berikutnya, yaitu ad-du'a, doa. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kadzalika ad-du'a'u fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub. Demikian pula doa. Doa adalah sebesar-besar sebab untuk tertolaknya perkara-perkara yang dikhawatirkan. Dan doa adalah termasuk sebab yang terbesar untuk diraihnya apa yang dicita-citakan. Luar biasa. Memang doa adalah sebab semua kebaikan. Kita ingin tertolak dari kejelekan, doa sebabnya. Kita ingin mendapatkan kebaikan, doa lagi sebabnya. Makanya kita dapatkan kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam penuh dengan doa. Tidak pernah kering lisan Nabi alaihi salatu wasallam dari doa. Khawatir akan sesuatu, beliau berdoa. Mengharapkan sesuatu, beliau berdoa, minta kepada Allah. Termasuk sebanyak atau termasuk doa yang paling sering dibaca oleh Nabi adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba perhatikan doa ini. Doa ini mengumpulkan segala sesuatu yang dicita-citakan dan mengumpulkan ya untuk diselamatkan dari segala sesuatu yang membahayakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan untuk kami kebaikan di dunia ini. Semua kebaikan di dunia. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, wal amalu saleh dan amal yang saleh, itu kebaikan di dunia. Yang paling utama dari kebaikan di dunia adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, alkitab, wassunnah, wa amalu saleh dan amalan saleh. Demikian kata seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika menafsirkan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkan untuk kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia itu? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-Quran wassunnah. Wa amalus saleh dan amalan saleh. Itu sebab kebaikan di dunia. Tentunya juga yang lain, rizki yang halal, yang mudah, yang luas, yang diberkahi, keluarga yang baik, yang menyejukkan mata, istri, anak, keturunan yang menyejukkan mata, ini juga kebaikan dunia. Tetangga yang baik, tetangga yang soleh, juga kebaikan dunia. Teman yang baik, yang soleh, juga kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan aku juga, ya Allah, wahai Rabb kami, aku minta kepadamu kebaikan di akhirat. Husnul khatimah. Nikmat kubur. Dibangkitkan dalam keadaan. Dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dimudahkan hisab. Dimudahkan untuk menyeberangi sirat, jembatan. Dimudahkan untuk masuk ke dalam jannah. Jannatul Firdaus. Wa qina adzaban nar. Dan selamatkanlah kami dari neraka. Atau adab neraka. Yakni Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah kering lisan beliau dari doa, mohon kepada Allah. Dan beliau adalah orang yang paling yakin dengan firman Allah Jalla wa ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Tidak pernah putus asa para nabi dan rasul dari doa. Ya. Karena memang doa adalah sebab yang sangat kuat, termasuk pengobatan yang sangat bermanfaat adalah doa, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian sama seperti pembahasan di atas, walakin qad yatakhallafu anhu asaruh, tetapi terkadang doa yang dipanjatkan tidak tampak pengaruhnya. bukan berarti doa itu tidak bermanfaat. Nah ini penting. Saya sudah berdoa berkali-kali tidak ada hasilnya. Apakah kemudian kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Tentu hamba yang baik tidak mungkin akan bersuudzon kepada Allah. Justru dia akan melihat sebab-sebab itu pada dirinya, ada apa dengan saya? Seperti tadi, dibacakan Al-Qur'an tidak juga sembuh. Bukan berarti Al-Qur'an yang bukan obat. Al-Qur'an obat, tetapi ada sebab. Demikian pula doa. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah beberapa sebab. Satu, kata beliau, kenapa doa itu terkadang tidak terlihat asar, tidak terlihat pengaruhnya. Bisa jadi, kata Ibnul Qayyim, imma li dha'fihi fi nafsihi. Bisa jadi doa itu lemah. Sebab yang pertama, doa yang dipanjatkan itu lemah. Kenapa lemah? Yakni doa itu berisi perkara yang Allah tidak cintai. Bisa jadi orang berdoa dengan doa yang tidak Allah cintai. Jadi doa itu lemah. Wabillahi taufiq. Seperti doa yang di dalamnya mengandung permusuhan, kejelekan. Ada seorang yang soleh, seorang ulama, kok didoakan dengan kejelekan. Ada orang yang tidak senang dengan seorang ulama, misalnya, didoakan kejelekan, kejelekan. Atau contoh yang ekstrim, mendoakan untuk Nabi alaihi salatu wasallam, mendoakan kejelekan. Ya, kira-kira dikabulkan atau tidak? Mendoakan kejelekan, kok mendoakan kejelekan kepada Nabi? Tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Mendoakan kejelekan untuk wali-wali Allah, seperti para sahabat. Doa ini tidak mungkin akan dikabulkan. Karena doa ini lemah. Jelek. Tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabillahi taufiq. Temannya baik, temannya soleh. Ya. Hanya karena temannya ini kelihatan lebih berhasil dari sisi dunianya, didoakan kejelekan. Doa ini mengandung udwan, permusuhan. Tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Ini contoh. Ada perkara-perkara yang tidak Allah cintai dalam doa tadi. Wa imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah wa jam'iyatihi 'alaihi waqtad du'a. Atau sebab yang kedua, karena hati orang yang berdoa itu lemah, tidak hadir hatinya ketika berdoa kepada Allah. Ketika dia berdoa, hatinya tidak hadir. Ya, semacam hanya sekedar apa namanya kebiasaan saja, baca doa, tidak ngerti apa maksudnya, yang penting dia baca doa sudah, tidak ngerti apa yang dia minta, hatinya pun tidak hadir. Ada atau tidak doa seperti ini di antara doa kita? Ada. Ya, contohnya ketika kita sholat, ya, kita tidak usah lihat orang lain, kita saja, ya, karena merupakan sudah kebiasaan kita doa. Di antara doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ini kan doa. Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Terkadang ketika kita sholat, saking seringnya kita baca doa ini, tidak faham atau tidak sadar kita membaca doa tadi. Ya. Tahu-tahu sudah walabbalin. Tidak ngerti apa yang kita baca tadi, doa iftitah. Ya. Apa yang kita baca dari suratul Fatihah, hati kita tidak hadir. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ini doa. Terkadang hati kita tidak hadir. Berarti ada kelemahan yang asalnya adalah dari hati kita. Naam. Sehingga yang seperti ini kata Ibnul Qayyim, fayakunu bimanzilatil qaus ar-rahu jiddan. Sehingga doa orang ini ibarat busur, yang tali busur itu lemah. Doanya kuat, anak panahnya tajam, tetapi tali busurnya lemah. Ketika ditarik, tidak jauh. anak panah itu meluncur dan tidak sampai kepada sasaran karena lemahnya hati kita. Wabillahi taufik. Anak panah akan keluar dengan lemah. Fa inna sahma yakhruju khurujan dha'ifan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, anak panah itu ya keluar dari tali busur dengan sangat lemah. Ini sebab yang kedua. Kenapa doa itu tidak terkabul? Atau sebab yang ketiga, wa imma li husulil mani'i minal ijabati. Atau karena ada penghalang-penghalang doa itu terkabul. Ini sebab yang ketiga. Adanya penghalang yang menghalangi doa itu terkabul. Contohnya apa? Aklul haram. Makan perkara-perkara yang haram. Makanannya haram. Wadzulm. Kezaliman. Warainal dhunub alal qulub. Noda-noda dosa yang ada pada hati. Wastila'il ghaflati wassahwi. Dikuasai oleh al-ghaflah, kelalaian. Wassahwi. Dan perkara yang tidak bermanfaat. Yani ketika pada diri seseorang itu diliputi dengan perkara yang haram. Diliputi dengan kezaliman-kezaliman. Ya, hatinya penuh dengan titik-titik dan noda-noda dosa. Hari-harinya penuh dengan kelalaian. Dan perkara yang tidak bermanfaat. Ini bisa menjadi sebab tidak diterimanya doa. Atau asar dan pengaruh doa itu tidak tampak. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini sepertinya sudah kita bahas, tetapi kita ulangi. Semoga mengingatkan apa yang lupa dan semakin memberikan pemahaman kepada kita. Kama fi sahihil hakim, sebagaimana disebutkan di dalam sahih al-hakim. Yang dimaksud dengan sahih al-hakim di sini adalah al-mustadrak. Kitab al-mustadrak. Al-hakim, Abu Abdullah. Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah. Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah mengatakan, Nabi bersabda, "Ud'ullaha." Berdoalah kalian kepada Allah, "Wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan hati kalian yakin Allah akan mengabulkan doa kalian. Ini diantara adab doa. Doa kepada Allah yakin Allah akan mengabulkan. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan sungguh Allah tidak menerima doanya orang yang hatinya lalai. Tidak menghadap kepada Allah. Hanya sekedar doa. Ya. Dan tidak yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan. Ini menjadi sebab tidak diterimanya doa itu. Sebab tidak diterimanya doa orang tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin sekali lagi. Ya. Yakinilah bahwasanya doa adalah obat yang sangat bermanfaat. Sakit apapun. Sakit dalam hati kita atau sakit dalam badan kita. Ya. Doa adalah sebesar-besar apa? Sebab. Pernah suatu saat. Ya. Ya. Dan kalau doa-doanya Nabi jelas. Ya. Doa yang terkabul. Tidak ada penghalang doa sama sekali. Dan tidak ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh Nabi. Alaihi salatu wassalam. Dan beliau selalu berdoa dalam keadaan yakin dikabulkan doa itu. Dan para sahabat menyaksikan betapa doa-doanya Nabi terkabul. Ini yang seharusnya kita lihat. Bukti bahwasanya doa adalah sebab semua kebaikan. Jangan doa-doanya orang yang tidak terkabul dijadikan sebagai apa? Dalil, oh berarti doa tidak manfaat. Buktinya dia doa-doa tidak pernah terkabul. Saya doa juga tidak terkabul. Jangan su'udzon kepada Allah. Nabi alaihi salatu wasallam doa-doa beliau terkabul. Yeah. Termasuk doa untuk disembuhkannya penyakit oleh Allah Jalla wa'ala. Suatu saat sesudah salat subuh, Nabi alaihi salatu wasallam mencari Ali bin Abi Thalib. Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Tidak kelihatan salat subuh. perhatian yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dikabarkan kepada beliau, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainaih. Ya Rasulullah, Ali sedang sakit kedua matanya, sakit yang parah. Ya, kalau kita kena belek saja satu mata kita sudah berat, sujud saja sakit, ya tidak? Apalagi dua-duanya. Nah, ini Ali bin Abi Thalib sakit matanya yang sangat sampai tidak bisa hadir sholat. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bawa Ali ke sini, bawa. Maka Ali pun dibawa ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah dan meludahi mata Ali bin Abi Thalib, diludahi oleh Nabi. Ini mukjizat ini. Baik. Doa. Ludah Nabi alaihi salatu wasallam mubarak, diberkahi. Ini khusus Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan adapun kita enggak boleh, ya kan? Saya jual ludah saya. Berkah. Enggak benar ini. Ini khusus Nabi alaihi salatu wasallam. Diludahi mata Ali bin Abi Thalib dan didoakan. Fa subhanallah, tiba-tiba sembuh. Luar biasa, enggak pakai proses yang lama, langsung sembuh. Langsung sembuh mata Ali bin Abi Thalib. Seperti tidak pernah sakit sama sekali. Wabillahi taufik. Mukjizat yang seperti ini banyak. Doa kepada Allah, yang doa ini terkabul. Ini termasuk di antara mukjizat Nabi, doa-doa Nabi yang terkabul, langsung terkabul, terlihat. Ada cerita yang hampir serupa. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Beliau ketika itu perang Uhud, tercongkel matanya sampai keluar urat-uratnya. Sudah buta, tercongkel, mata keluar. Akhirnya keluarga bermusyawarah untuk memotong mata itu. Sudah potong saja. Sudah tidak melihat, malah sakit, mengganggu karena sampai ke pipinya. Sudah diputuskan untuk dipotong. Wabillahi taufiq. Tiba-tiba berita akan dipotongnya mata sahabat ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi mengatakan, jangan, dilarang oleh Nabi, jangan dipotong, bawa ke sini. Dibawalah sahabat ini ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memegang mata sahabat ini dan dimasukkan ke dalam lubang matanya seraya berdoa memohon kepada Allah. Langsung sembuh. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala disembuhkan oleh Allah jalla wa'ala. Sampai, kalau saya tidak salah ingat dalam membaca riwayat, sampai tidak tahu mana yang sakit mata saya yang dulu sakit itu yang mana. Karena tidak ada bekas sama sekali. Sembuh bi'idnillah azza wa jal. Faddu'a, doa adalah termasuk sebesar-besar sebab kesembuhan. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hanya saja kata Ibnul Qayyim, walakin ghaflatul qulub anillah tubtilu quwwatahu. Namun kelalaian hati orang yang berdoa kepada Allah itulah yang seringkali menjadi sebab doa itu belum terkabul atau terlambat dikabulkan oleh Allah jalla wa ala. Bukan doanya yang salah, tetapi kelalaian hati kita di dalam berdoa kepada Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi lalainya hati ini menjadikan pengaruh doa itu menjadi lemah. Wa kadzalika aklul haram, demikian pula memakan makanan yang haram, yubtilu quwwatahu. Menghilangkan kekuatan doa, wa yudhaifuhu, melemahkan doa itu. Kama fi sahihi Muslim, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Rasul membacakan dua ayat yang ayat itu berisi perintah untuk kita makan dari perkara yang thayyib, yang baik, yang halalan thayyibah. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah makanan-makanan yang thayyib, yang baik, yang halal. Kemudian juga orang-orang yang beriman diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang thayyib, yang baik, yang halal dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Pilih yang thayyib. Jangan kemudian makan yang khabis. Makanan itu ada yang thayyib, ada yang khabis. Ada yang baik, ada yang buruk. Wabillahi taufik. Summa dzakara ar-rajul, kemudian Nabi menyebutkan ya tentang seorang yang dalam keadaan safar, rambutnya kusut masai, ya, tangannya diangkat ke langit, mengangkat tangannya ke langit minta kepada Allah. Ini mengangkat tangan ini sebab dikabulkannya doa. Dia angkat ke langit. Kemudian memanggil Allah, ya Rabb, ya Rabb, dia panggil Allah. Tetapi ternyata kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram. Wa masrabuhu haram, minuman yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dipenuhi dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabulah, lalu bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan meremehkan perkara yang haram karena pengaruhnya sangat besar. Sedikit tetapi halal dan thayyib adalah kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Seorang mengayuh becak sehari berpenghasilan sedikit halal dari keringatnya. Keluarganya hanya makan dengan nasi dan beberapa potong tempe sama garam. Ini sudah enak sekali, luar biasa. Thayyib. Tetapi barokah. Doa-doanya terkabul di sisi Allah. Minta Firdaus dikabulkan. Minta anak-anaknya soleh dikabulkan. Minta dimudahkan urusannya dikabulkan. Di saat sempit minta tolong pada Allah dikabulkan. Doanya sakit, dia sakit, doa kepada Allah disembuhkan. Sedikit dari apa yang dia makan tetapi halal menjadi sebab kebaikan bagi dia. Jadi keberhasilan seseorang dan juga kemuliaan seseorang bukan dari harta yang dia miliki, tetapi kedekatan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dzakara Abdullah ibn al-Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah putranya Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh bapaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad punya kitab yang berjudul Kitabu Az-Zuhud, kitab tentang zuhud. Disebutkan riwayat, asaba Bani Israel bala, suatu saat Bani Israel ditimpa bala, kesusahan. Bala, fakharaju makhrajan, maka mereka Bani Israel keluar. Minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, semuanya keluar minta tolong kepada Allah. Seperti kalau paceklik, kita diperintahkan untuk keluar melakukan sholat apa? Istisqa. Ini contoh misalnya. Cuman ini tidak disebutkan di sini. Yani Bani Israel ditimpa bala, akhirnya mereka keluar semua untuk berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Fa'auha Allahu Azza wa Jal ila nabiyyihim, maka Allah mewahyukan kepada nabi mereka untuk mengabarkan kepada Bani Israel celaan Allah kepada mereka. tahrujuna ila sa'id bi abdanin najisah. Wahai Bani Israel, tidakkah kalian malu? Kalian keluar menuju tempat yang lapang, tetapi badan-badan kalian najis. Wa tarfa'una ilayya akufan qad safaktum bihad dima. Dan kalian mengangkat tangan-tangan kalian untuk berdoa, tapi tangan-tangan kalian telah kalian gunakan untuk mencurahkan darah-darah manusia, membunuh manusia dengan penuh kezaliman. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram. Dan dengan tangan-tangan kalian, kalian memenuhi rumah kalian dengan perkara yang haram. Al-an, apakah dalam kondisi sekarang kalian sempit? Kemudian aku telah murka kepada kalian. Kemudian kalian minta kepadaku. Ya, di saat azab Allah sudah menimpa mereka. Walan tazdadu minni illa bu'da. Tidak akan menambahkan kecuali kalian semakin jauh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini riwayat dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wabillahi taufiq. Yang jelas ketika seorang bertobat di saat Allah menurunkan azab, di saat roh sudah sampai ke kerongkongan, sudah tidak diterima lagi oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti apa yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Di saat turunnya azab, mereka bertobat kepada Allah, baru beriman kepada Musa. Tidak ada faedahnya ketika itu. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan fasl. Faslun. Waddu'a min anfa'il adwiyah. Sekali lagi, doa itu adalah doa apa? Adalah obat yang sangat bermanfaat. Baik, saya ulangi. Berkata Ibnu Qayyim, "Wad-du'a'u dan doa itu min anfa'il adwiyah, termasuk obat yang paling bermanfaat. Wa huwa aduul bala. Dan doa itu adalah lawannya bala, lawannya musibah. Bisa menolak musibah. Wa yudafi'uhu, bisa melawannya, wa yu'alijuhu, bisa menghilangkan musibah. Wa yamna'u nuzulahu, dan akan menghalangi turunnya musibah, turunnya bala. Wa yarfa'uhu, kalau sudah turun dengan sebab doa akan diangkat oleh Allah. Au yukhaffifuhu idza nazal, atau meringankan musibah ketika sudah turun. Jadi doa itu manfaatnya sangat besar. Bisa menolak musibah sehingga tidak datang. Atau ketika sudah datang musibah, diangkat musibah itu. Atau kalau tidak diangkat, meringankannya. Hadza du'a. Doa min anfa'il adwiyah. Wa huwa silahul mu'min. Dan doa itu adalah silah, senjatanya orang-orang yang beriman. Senjatanya orang-orang yang beriman. Kama rawal hakim fi sahihihi. Seperti diriwayatkan oleh al-imam al-hakim di dalam sahihnya. Yang dimaksud dengan sahihnya adalah al-mustadrak. Kitab al-mustadrak. Min hadithi Aliyin ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Ali bin Abi Talib, Rasul pernah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah silah, senjatanya orang-orang yang beriman. Wa imaduddin, dan juga imad, tiangnya agama. Dan sholat adalah doa. Sholat adalah apa? Doa. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya as-samawati wal ard. Tayyib. Demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif di dalam silsilah al-ahadits ad-dhaifah. Silsilah al-ahadits ad-dhaifah. Ala kulli hal, meskipun hadis ini diperbincangkan dari sisi apa namanya, sanadnya, sebagian mengatakan hadis ini sahih, namun makna dari hadis ini benar. Doa adalah silah, senjatanya kaum mukminin. barangkali kita masih ingat. Di saat perang Badar. Di saat perang Badar. Senjata Rasul alaihi salatu wasallam adalah doa. Rasul alaihi salatu wasallam bersama dengan 315 orang sahabat ketika itu meninggalkan kota Madinah, ya. Tidak ada niatan sama sekali perang besar, tidak ada niatan sama sekali. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam dari Masjid Nabawi, beliau langsung mengatakan kepada para jamaah, "Ayo kita berangkat." Ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya pulang dulu mengambil kendaraan." Tidak, yang sekarang ada kendaraan, ayo berangkat. Jadi persiapannya tidak ada kecuali sebatas apa yang dibawa. Sedikit persiapannya, pedang ala kadarnya, kuda juga ala kadarnya, ya. Bahkan satu kuda bergantian dengan beberapa orang, kadang berjalan, kadang naik. Kenapa? Karena yang akan dihadapi hanya kafilah dagangnya Abu Sufyan yang datang dari Syam melewati jalan Badar, hanya akan mencegat itu saja. Tidak perlu banyak pasukan, tidak perlu banyak persiapan. Tetapi Allah menentukan, ya, menakdirkan sesuatu yang tidak dibayangkan oleh para sahabat. Ya. Rombongan Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam mendengar berita ini. Ada mata-mata, ada berita. Maka mengambil jalan yang lain. Sementara Abu Jahal dari Makkah membawa 1000 pasukan perang. Dengan senjata yang lengkap. Dengan perbekalan yang banyak, setiap hari dalam perjalanan mereka menyembelih 10 ekor onta. Karena satu onta cukup untuk 100 orang. Dan pasukan ketika itu berapa? 1000. Jadi sehari menyembelih 10 onta. Setiap hari 10 onta disembelih. Berapa onta yang dibawa? Ya. Kalau persiapan perjalanan 1 bulan, ya, tinggal dikalikan saja. Ya. 30 kali berapa? Ya. 10. Ya. Persiapannya lebih dari itu. Belum lagi bekal-bekal yang lain. Sampai para wanita dibawa. Ya. Untuk mendukung. Ya, perang mereka. Pasukan berkuda. Pasukan pemanah. Pasukan pejalan kaki. Senjata-senjata yang lengkap. Yang paling hebat ketika itu. Karena mereka punya niatan untuk membumi hanguskan. Untuk membunuh Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Kesempatan yang langka. Yang akan mereka dapatkan. Betul. Berhadapanlah dua pasukan ini. Yang kalau kita lihat secara perhitungan manusiawi. Tidak mungkin. Ya, kekuatan yang sedikit. Dengan perbekalan yang terbatas. Dengan persenjataan yang sangat sederhana. Akan bisa berhadapan dengan 1000 pasukan perang yang demikian kuat. Dengan amarah yang luar biasa. Tetapi. Ada senjata yang tidak dimiliki oleh musuh-musuh Allah. Di antaranya adalah addu'a. Di samping iman dan tawakal kepada Allah. Di malam hari sebelum perang, Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Beristighosah. Istighosah yakni doa. Doa di masa sempit namanya istighosah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Para sahabat pun berdoa, minta tolong kepada Allah. Dalam suratul Anfal disebutkan kisah perang Badar. Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan ingatlah ketika kalian, ketika Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat beristighatsah, berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah di malam itu. Minta pertolongan, minta perlindungan, minta bantuan untuk menghadapi orang-orang Quraisy yang demikian banyak. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maka kami pun memberikan bantuan dengan mengirim 1000 malaikat yang datang berbondong-bondong. Ditolong oleh Allah. Wabillahi taufik. Satu malaikat saja sudah cukup. Ya. Ya atau tidak? Ingat ketika malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika Nabi diusir dari Taif, diusir, dilempari batu sampai berdarah kaki beliau. Datang malaikat penjaga gunung bersama malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau, Allah mengizinkan engkau untuk memerintahkan malaikat ini untuk mengangkat gunung dan dijatuhkan kepada orang-orang musyrikin. Habis mereka. Tetapi Nabi mengatakan tidak. Tidak. Saya berharap di antara anak cucu mereka ada yang beriman kepada Allah. Mungkin bapaknya tidak, namun anaknya. Ala kulli hal, satu malaikat saja cukup. Allah memberikan bantuan 1000 malaikat dalam perang Badar. Dan sungguh Allah memberikan kemenangan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Doa adalah silah, senjata seorang mukmin. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita semuanya untuk banyak berdoa kepada Allah. Betul-betul berusaha meminta kepada Allah dengan doa yang tulus. Semoga dengan itu Allah Jalla wa'ala memperbaiki dunia kita, memperbaiki agama kita, memperbaiki diri dan keluarga kita dan negeri kita. Banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian barangkali ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, perkara yang bisa kita sampaikan sampai kepada pembahasan ini. Ad-du'a silahul mu'min. Dan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-da'u wad-dawa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.